Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab fikih al-muyassar di bab yang ke-12, al-muzara'ah dan al-musaqah. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu thaniyatu syurutuhuma, syarat transaksi muzara'ah dan musaqah. Yang pertama, orang yang mengadakan transaksi haruslah orang yang jaizat tasarruf, boleh melakukan transaksi. Itu seorang yang baligh, berakal dan tidak mahjur. Fala yaqa'ani, maka tidaklah sah dua transaksi tersebut kecuali jika pelakunya adalah baligh, hur, merdeka, bukan budak, dan rasyid, boleh mengadakan transaksi, bukan orang yang mahjur. Kemudian hendaknya asyajar, pohon yang dirawat, haruslah jelas dalam transaksi musaqah. Dan al-badru dan benih, itu juga harus makluman jelas dalam transaksi muzara'ah. Kemudian yang ketiga, hendaknya lisyajar, pohon yang hendak dirawat adalah pohon yang buahnya halal dimakan. Boleh jadi nakhlin, kurma, atau lainnya. Kemudian pengelola itu mendapatkan juz'un, bagian, musya'un dalam bentuk persentase, maklumun yang jelas berapa persen. Nah, persentase tersebut dikalikan mayahsul min tsamaris syajar, apa yang yahsul, yang bisa didapatkan dari hasil panen pohon tersebut. Au minal ghulla, atau dari hasil panennya, katsulus, semacam sepertiga atau seperempat, atau angka-angka semisal itu. Maka bagi hasilnya tidak boleh dalam bentuk nominal, maka bagi hasilnya itu harus dari hasil panen. Kalau dari uang si pemilik kebun, ya bukan lagi transaksi musaqah, transaksi ijarah. Ya, maka selama belum panen tidak dapat apa-apa, pengelola tidak dapat apa-apa, dia baru dapat sesuatu setelah panen. Kemudian ahkam al-muta'aliqah bihima, beberapa ketentuan terkait dua transaksi di atas. Dua transaksi di atas berkaitan dengan sejumlah ketentuan berikut ini. Yalzam al-amil, pengelola punya kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang yu'addi ila, mengantarkan atau menyebabkan baiknya hasil. Min harsin, boleh jadi dia membaca, mengairi, nadhafah, membersihkan, wasiyanah, melakukan perawatan, talqih, mengawinkan untuk pohon kurma, antara yang jantan dan betina, demikian juga pohon-pohon sejenis, tajfif, mengeringkan hasil panen, waghairi dzalika, dan lainnya. Itu semua kewajiban pengelola tanpa ada bayaran khusus. Bayarannya nanti hasil panen. Dia tidak bisa minta dari hal-hal tadi, minta bayaran. Kemudian yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah berbagai macam aktivitas. Maka menjadi kewajiban pemilik tanah al-amal, akan aktivitas yang menjaga pokok. Ya, pokok berarti lahan pertanian. Maka semisal tanah ini atau lahan pertanian ini perlu ladang, ini perlu sumur di ladang. Maka kewajiban yang bikin sumur bukan kewajiban pengelola, namun kewajiban pemilik lahan. Wa tawfiril miyah, dan memenuhi kebutuhan air. Bagaimana supaya air itu melimpah sampai ke tempat sini, perlu dibuat saluran, perlu buat parit. Maka itu kepentingan sepanjang tahun untuk lahan tersebut. Kalau kewajiban pengelola ya cuma kepentingan untuk panen. Yang itu cuma untuk sekali itu kegiatan sampai panen. Kalau hal yang berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian ini setiap tahunnya, nah itu urusan pemilik tanah. Nah, kalau dia mau minta si pengelola untuk melakukannya, maka pengelola bisa minta bayaran. Oh, tolong ini nanti buatkan saluran air dari sebelah sana, ambil sana, terus kemudian bisa sampai sini, bikin air, saluran air. Nah, maka pengelola bisa minta bayaran, karena ini bukan kewajibannya. Wa iqamatul judran wal hawajis, demikian juga membangun tembok kalau perlu dipagar keliling, wal hawajis dan pembatas. Wajal bil alat, kemudian dialah yang punya kewajiban untuk mendatangkan berbagai macam alat. Kalau kewajiban pengelola yang tadi menyirami, kewajiban dia membajak, namun alat membajak, nah maka itu disediakan oleh pemilik tanah, karena itu kebutuhan tanah ini setiap tahun siapapun pengelolanya, bukan kebutuhan untuk satu kali panen itu. Maka kalau kebutuhan itu kebutuhan untuk asal, yaitu kebutuhan untuk tanah tersebut sepanjang tahunnya, setiap tahunnya, maka ini kewajiban pemilik tanah. Kemudian wa mudakhatil miyah, dan pengangkut air. Maka jika perlu ada alat pengangkut air, unta pengangkut air atau semacam itu, maka disiapkan oleh pemilik lahan. Kemudian amil itu yamlik, memiliki apa yang jadi jatahnya, hisatahu bi zuhuri thamarah, ketika buah-buahan atau hasil panen telah nampak. Kemudian masing-masing daerah yang mengadakan transaksi boleh membatalkan akad kapan saja mereka berdua mau. Karena transaksi musyarah dan musyaqah adalah transaksi jaiz, tidak mengikat. Ghairu jazim, tidak bersifat mengikat. Maka jika akad itu batal, sedangkan hasil panen itu sudah nampak, dhahara atsamar, telah nampak hasil panennya, fahuwa bainal aqidain ala ma sarata, maka hasil panen tersebut menjadi milik kedua orang yang mengadakan transaksi, ala ma syarata, sebagaimana perjanjian keduanya. Maka sudah kelihatan menguning, kemudian pengelola mundur, itu dia punya hak sebagaimana kesepakatan awal. Fa in fasakha al-amil qiblatulu izra' wa dhuhurihi dhuhuri tsamrah fala syai'a lahu. Jika pengelola itu mundur membatalkan akad sebelum ya, munculnya hasil dan nampaknya panen, maka tidak ada hak apapun bagi baginya. Lian orang dia karena dia rela untuk menggugurkan apa yang jadi haknya sebagaimana pengelola dalam transaksi mudharabah. Wa amma in fasakha rabbul mal, jika yang membatalkan adalah pemilik lahan dan itu sebelum nampaknya panen, namun setelah pengelola itu melaksanakan kerjanya, dia sudah bersihkan rumput dan macam-macam, dan pemilik tanah membatalkan. Falil amil ujratu amalihi. Maka dia mendapatkan, dia punya hak berupa fee, upah standar di daerah tersebut. Kalau ada proyek bersihkan rumput seluas setengah hektar, berapa fee-nya? Nah itu yang jadi hak si pekerja. Kemudian lau sakahu, seandainya pekerja itu mengairi zara'ahu atau menanami dalam jangka waktu takmulu fiha thamrah ghaliban, yang sudah sempurna hasil panen ghaliban biasanya. Biasanya misalnya padi ya 3 bulan sudah panen. Ini sudah kerja 3 bulan. Namun ternyata falam tahmil tilkal sanatu, tahun itu tidak panen. 3 bulan itu tidak muncul-muncul juga. Fala saya alil amil, maka amil tidak dapat apa-apa. Karena juga pemilik lahan juga tidak dapat apa-apa. Apa yang mau dibagikan? Kok ternyata semuanya gagal panen, dimakan tikus dari bawah, nah rusak semua. Ya. Sudah 3 bulan harusnya. Nah, ternyata baru ketahuan kalau rusak semuanya sudah. Tidak ada yang bisa dibagikan. Ya, ambil tidak dapat apa-apa. Ya, yang punya lahan juga tidak dapat apa-apa kan. Ya. Kemudian as-suf'ah wal-jiwar. Hak suf'ah dan masalah hak bertetangga. Ini suf'ah itu berkaitan dengan, sebelum kita baca biar punya gambaran, suf'ah itu adalah hak ketika ada satu tanah milik dua orang tanpa ada batas yang jelas. Boleh jadi karena hibah atau waris. Ini untukmu berdua, tanah sebelah sana itu berdua. Dan belum dipatok mana-mana, ya nanti rembukan mau matoknya mau begini atau begini, ya. Mau baginya nanti mau vertikal atau vertikal horizontal apa melintang atau melintang atau membujur, ya, nanti dirembuk, pokoknya jatahnya berdua di sana. Maka dalam aturan Islam salah satu dari keduanya jika mau, ketika belum dibagikan, jika salah satunya mau menjual jatahnya, itu boleh, namun harus memberitahukan partnernya, kamu mau beli enggak? Tawari dulu. Silakan dipikirkan ya setengah hari. Ini total nilainya misalnya ini sekian puluh juta, ya, 100 juta, ya kan kurang lebih berarti setengah-setengah, kan? Tawarkan dulu kalau mau dijual, karena belum ada batas yang jelas itu boleh dijual meskipun belum ada batasnya. Kalau dalam fikih Islam itu bisa dijual, cuma ada aturan main, yaitu harus memberitahukan partner, ini mau saya jual, yang paling berhak untuk membelinya adalah Anda, biar Anda bisa memiliki seluruhnya. Nah, maka boleh jadi ada kasus orang yang berniat menjual ini jual ke pihak ketiga tanpa ngomong. Nah, ketika si A itu menjual kepada pihak ketiga tanpa ngomong, maka B punya hak namanya suf'ah. Maka si B bisa menemui pihak ketiga dan mengatakan, engkau telah membeli tanah yang begini kan, ya. Berapa engkau beli? Dia bilang misalnya 50 juta. Maka si si B bisa mengatakan, mau tidak mau tanah itu saya minta. Ini duitmu 50 juta yang sudah kau bayarkan kepada partner saya pulangkan. Maka itu namanya hak suf'ah. Mengambil paksa. Jadi suka tidak suka si pihak ketiga tadi, ketika si B itu bisa mengatakan bahasanya si A jual tanpa ngomong dan dia punya bukti, maka dia bisa mengeksekusi atau mengambil jatahnya itu, tanah yang dijual tadi diambil dengan paksa, artinya dia suka ataupun tidak suka terserah, dengan syarat ya uangnya dipulangkan. Nah, itu namanya suf'ah. Ya, bisa kita katakan kasus semacam ini bisa kita katakan hampir-hampir tidak ada tempat kita semuanya. Nah, ya dibagi dulu baru ini. Ya, minimal untuk maklumat, untuk pengetahuan, di sini ada aturan semacam itu. Kemudian pengertian dan dalil disyariatkannya suf'ah adalah istihqaqu syarik, seorang partner punya hak. Intizak, mencabut paksa. Hissati syarikihi, bagian dari partnernya. Mimman inqalabat ilaihi, dia ambil paksa. Mimman, dari pihak ketiga. Mannya itu pihak ketiga. Ing taqalat ilaihi, di mana jatah si partner tadi telah berpindah kepadanya, kepada pihak ketiga. Cara mengambil hak secara paksa ini bi'iwadin maliyin, pakai kompensasi finansial, yaitu uangnya diganti. Kamu udah bayar berapa? 50 juta. Ini uangmu 50 juta. Nah, wasumiyat bidzalika, kegiatan hak semacam ini disebut suf'ah. Dari kata-kata syafa' yang artinya genap. Kok apa hubungannya dengan genap? Di anna sahibah, karena pemilik suf'ah, dhommal mabi' ila milkihi, menambahkan barang yang telah terlanjur terjual tadi kepada miliknya. Maka jadi genap. Kalau tadinya dia cuma punya setengah, dengan memakai suf'ah dia punya utuh. Fasara syaf'an, maka jadilah genap. Ba'da angkana nasibuhum munfaridan fi milkihi, setelah bagiannya itu sendirian dalam kepemilikannya. Wakilah, dan ada definisi yang lain untuk suf'ah, adalah haku tamalukin, adalah hak untuk memiliki qahriyin dengan secara paksa. Yathbutu, yang itu ada, li syarikil qadim, kepada partner lama. Ada pada partner lama. Ala syarikil hadis, yang itu atas partner baru, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini jadi partner baru. Bisa babi syarikah, dan adanya hak ini disebabkan syarikah, kebersamaan memiliki satu lahan. Kebersamaan memiliki satu lahan. Dua orang ini kan bersama-sama memiliki satu lahan. Ini yang kemarin kita sebut dengan syarikah amlak. Ini ada syarikah ukut, ada syarikah amlak. Lidaf idharar, tujuan syariat memberikan hak suf'ah ini untuk mencegah madarat bagi si syarikil qadim. Dalil disyariatkannya, al-aslu dalil dalam masalahnya adalah hadis Jabir radallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah SAW memutuskan adanya hasuf'ah dalam semua benda yang belum terbagi. Ya, tanah tadi belum dibagi. Kalau sudah terbagi, fa'in waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq, jika ditetapkan batas, wa surifat at-turuq dan dibuat jalan, pemisah di antara dua tanah ini jalan. Jalan ini menjadi milik berdua. Fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya hak syuf'ah dalam semua syarikah lam tuqsam, yang belum dibagi. Rabaatin au haitin, haitin artinya kebun. Au rabaatin atau ya, tanah au kebun. La yahilullahu, tidaklah boleh bagi si partner ayabi untuk menjual bagiannya hatta yu'din syarikahu, sampai memberitahukan kepada partnernya. Fa in syaa taraka, jika kemudian dia mau, partnernya itu mau, taraka dia bisa membiarkannya, ya sana jual saja pada orang lain. Namun fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu, namun jika ternyata dijual tanpa memberitahukan, fa wa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak, maka si partner lama itu lebih berhak. Kemudian wa'anhu dari Jabir ya, atau wa'anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan jarudar ahaku bidar, tetangga satu rumah ya, lebih berhak atas rumah tersebut. Di catatan kaki nomor 2 tentang raba'ah, maknanya adalah adar, rumah, maskan, tempat tinggal, wa mutlaqul ardi atau tanah. Kemudian para ulama sepakat adanya hak syuf'ah untuk partner yang belum ada pembagian. Dalam kasus tanah atau rumah yang belum dibagi, dia punya hak fi mabi'a dalam barang yang dijual berupa tanah atau rumah atau kebun. Maka jelaslah dari uraian di atas adanya syariat syuf'ah berdasarkan hadis, dalil hadis dan ijma' ulama. Maka ketentuan terkaitan dengan syuf'ah, tidak boleh bagi partner untuk menjual jatahnya sampai memberitahu dan menawarkan kepada temannya. Fa'in ba'at, jika nekat dia jual tanpa ngomong, walam yu'dhinhu dan tidak memberitahukannya, fa'wa ahaku bihi, maka partnernya itu lebih berhak daripada pembeli baru. Latas butuh syuf'ah, atau tidak ada hak syuf'ah untuk selain tanah dan ikor bangunan permanen. Kal mangkulat, sebagaimana aktiva bergerak, harta yang bisa dipindah-pindah, motor, mobil, itu enggak. Tidak ada hak syuf'ah. Kal mangkulat, benda yang bisa dipindah-pindah, minal amti'ah, yaitu berbagai macam barang, kursi, meja, wal hayawan atau hewan, kambing, sapi, ini milik berdua, kemudian tidak ada sufah di dalam atau semacam itu. Dan sufah adalah hak syar'i, tidak boleh tahayul, tidak boleh melakukan trik akal-akalan li isqatihi, untuk menggugurkannya, menghilangkannya. Karena hak sufah itu disyariatkan untuk mencegah bahaya dari partner. Maka di antara trik adalah tidak dijual namun diwakafkan. Nah, maka tidak ada sufah kalau si partner itu mewakafkannya. Nah, kalau dia mewakafkan jatahnya itu tidak ada sufah. Nah, tapi kalau itu ya dia wakafkan tujuannya supaya ngerjain temannya, nah ini tidak boleh. Tasbutu sufatu li syuraka, ada sufah bagi para partner ala qadri milkihim, sesuai dengan kadar kepemilikannya. Wa man thabata sufah, maka siapa yang ada badannya hak sufah, akhadahu, dia bisa mengambil sesuatu yang telah terjual tadi, namun bithaman, dia harus menyerahkan uang pembayaran kepada pemilik baru. Alladzi bi'at bihi, dengan uang pembayaran yang menjadi bi'at bihi, yang menjadi alat pembayaran transaksi itu, yang barang itu dijual dengan harga tadi. Nah, tadi itu contohnya, berapa kamu jual? 50 juta. Ya, ini 50 jutamu. Sa'an akana mu'ajalan au halan, baik pembayaran. Ya, pembayaran antara partner awal dengan pemilik, dengan pihak ketiga, itu baik mu'ajalan, tidak tunai, au halan atau kontan, alias tunai. Maka penyerahan uang kepada pemilik baru tidak hanya berlaku kalau pembayarannya pertama tunai. Nah, meskipun ternyata pihak ketiga itu menjual, membelinya secara tidak tunai, ya, kalau mau ngambil hak sufah, ya tetap ada kewajiban untuk menyerahkan uang. Kemudian tasbutu suf'ah, itu ada hak suf'ah bikaunin, dalam kondisi bagian yang berpindah dari milik si partner itu dijual dengan transaksi jual beli yang tegas atau semakna dengan jual beli. Fala suf'ah, atau maka tidak ada hak suf'ah manakala bagian tersebut berpindah dari milik si partner namun bukan dalam kasus transaksi jual beli. Kama huibin, semacam dihibahkan tanpa ada kompensasi, atau diwariskan, atau diwasiatkan, atau diwakafkan. Maka tidak ada hak suf'ah ketika partner si B menghibahkan kepada orang lain atau mewariskannya karena ternyata si itu telah meninggal dunia, atau mewasiatkannya, jika saya mati maka jatah saya di sana saya berikan pada si miskin fulan. Maka dalam kasus ini tidak ada hak suf'ah. Suf'ah hanya ada kalau dijual. Demikian juga kalau diwakafkan, kan enggak dijual. Diwakafkan, maka tidak ada hak suf'ah. Kemudian sufa itu tasbut ada al-mutalabatu biha, tuntutan dengannya fawra ilmihi bil baik, segera saat dia telah tahu kalau itu dijual. Kapan seorang pemilik hak suf'ah bisa menuntut hak suf'ah? Begitu dengar dijual, langsung bereaksi. Tidak usah ditunggu seminggu dulu Anda. Begitu tahu itu dijual, langsung bergerak. Wa ilam yutallib biha waqtal bai', maka jika dia tidak menuntut hak suf'ah, ya, saat itu dijual, dia tahu kalau itu dijual, sakotot, maka hak suf'ah hilang. Nomor 6 belum. La budda ayakuna alika muntaqal bil baik qabilan li qismati. Tidak boleh tidak al-iqar, aktiva tetap yang mau dipindahkan kepemilikannya dengan cara dijual, ada sesuatu yang bisa dibagi. Maka tidak ada sebuah dalam harta yang tidak bisa dibagi, semacam kamar mandi yang kecil dibagi enggak bisa jadi kamar mandi. Wabirin dan sumur, watarik dan jalan. Kemudian sufa itu ada al-mutalabatu biha, orang itu bisa menuntut dan memakai hak sufa kapan fawra ilmihi bil baik, segera ketika dia mengetahui kalau terjadi transaksi jual beli. Jika dia tidak menuntut hak sufa pada saat dia tahu telah terjadi transaksi jual beli, sakotot, maka hilanglah hak sufa. Sudah tahu hari ini, enggak hari ini langsung dikontak. Masih kemudian minggu depan. Karena sekarang enggak punya duit. Sekarang enggak punya duit, harus ganti. Sekian puluh juta enggak punya duit, akhirnya minggu depan ya sudah enggak bisa. Sudah enggak bisa, artinya secara paksa sudah enggak bisa. Ya nanti terjadinya transaksi jual beli baru. Bisa saja kemudian negosiasi baru, namun hak sofa sudah tidak ada. Kalau hak sofa kan bisa maksa. Suka enggak suka ini duitmu, nah, tanah itu milikku. Ila idza lam ya'lam, kecuali jika dia tidak tahu. Saat terjadi transaksi tidak tahu. Maka dia tahu setelah seminggu setelah terjadi transaksi. Maka kalau semacam itu fawa ala syufati, maka dia tetap punya hak syufa. Demikian juga seandainya dia menunda meminta hak syufa li udhun karena udhur, semacam tidak tahu hukum syufa. Dia tidak tahu ada hukum syufa. Ada hak syufa dong. Atau ghairi dzalika minal a'dzar, atau udhur yang lain, semacam dia lagi di luar negeri atau yang lainnya. Atau dia lagi sakit dan sebagainya. Kemudian sasaran sufa adalah tanah yang belum dibagi, walam tuhad, dan belum ditetapkan batas-batasnya. Wa mafiyah, dan apa yang ada di tanah berupa tanaman, bangunan, fawatabi unlaha, maka itu mengikuti derivat dari si tanah. Faidha kusimat, jika tanah telah dibagi. Lakin bagia ba'dul marafiq, akan tetapi ada sebagian fasilitas mustarokah menjadi milik bersama di antara al-jiran, di antara tetangga. Karena sudah dibagi berarti tetangga. Sudah tidak lagi syarik. Sudah tidak lagi partner, pemilik bareng, namun tetangga. Ada marafiq mustarokah, ada fasilitas milik bersama di antara dua tetangga ini. Katorik walma, semacam jalan, air, dan semacam itu. Maka adakah hak suf'ah? Ulama berselisih pendapat. Maka ini berkaitan dengan suf'atul jiran. Adakah suf'ah untuk antar tetangga. Maka ada yang menetapkan secara mutlak, ada tiga pendapat ulama dalam masalah suf'atul jiran. Ada yang menetapkan suf'atul jiran secara mutlak. Ya, pokoknya kalau bertetangga mau jual tanah, ngomong dulu sama tetangganya. Ada yang meniadakannya secara mutlak dan ada yang tafsil. Dan tafsil inilah yang dipilih oleh penulis buku ini. Tafsilnya apa? Jika ada marafiq mustarokah, maka dilihat ada marafiq mustarokah ataukah tidak. Kalau ada marafiq mustarokah, maka ada hak suf'ah. Kalau tidak ada marafiq mustarokah, tidak ada fasilitas bersama, milik bersama, maka tidak ada hak suf'ah. Fasufatu baqiyah, maka jika ada marafiq mustarokah, ada fasilitas milik bersama. Ini jalan milik bersama. Sudah diparuh. Ini tanah diparuh. Namun kemudian dibelah dua, namun ini dibuatlah jalan. Dan itu jalan itu jadi milik bersama. Kamu urun 1 meter, saya 1 meter, atau kamu 1,5, 1,5, bisa biar mobil bisa lewat. Ini jalan milik kita berdua. Milik yang ini sama milik yang sini. Yang ini keduanya berhadapan-hadapan. Maka ada marafiq mustarokah. Nah, ini jika mau dijual harus ngomong. Ada hak suf'ah. Fi asai kaulai ahli ilmi, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kemudian labuda li syafi', bagi pemilik hak sufa tidak boleh tidak harus mengambil semua yang dijual. Tidak boleh cuma mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Dalam rangka mencegah bahaya dari pembeli. Pembeli ini apa? Pihak ketiga. Nah, gimana? Lu susah kan? Kalau cuma diambil separuh, nah, tadi si pemilik ketiga kan beli 50 juta. Saya cuma ngambil hak suf'ah saya 25 juta. Nah, lado ini cuma tanah segini, tanggung mau dibuat ini, enggak bisa, mau ini, enggak bisa, repot. Kalau kamu ambil, ambil semua. Nah, saya cuma mau ambil 40 juta, duit saya cuma 40 juta. Tanah senilai 10 juta. Nah, loh itu 10 juta cuma. Nah, 5 meter kali 5 meter. Nah, kan itu apa? Misalnya. Mudut kan? Nah, cuma 5 meter kali 5 meter itu nilai 10 juta di ketika itu misalnya. Nah, ini mau tak buat apa 5 meter kali 5 meter? Bikin rumah gak bisa, bikin ruko gak bisa, bikin kos-kosan gak bisa. Andor, maka ya nggak boleh ngambil cuma sebagian. Nih ya, pihak ketiga sudah ambil utuh separuh, ya 50 juta ya. Kalau mau dia mengambil hak sufa ya 50 juta juga. Jangan cuma tanah senilai nanti 30 juta, 40 juta, 45 juta misalnya. Ngerjain itu namanya. Ya, maka karena tadi disinggung tentang masalah suf'atul jiran, maka sekalian dibahas tentang ahkamul jiran secara lebih detail. Dan di antara ahkamul jiran tadi suf'atul jiran. Maka poin yang berikutnya adalah ahkamul jiwar, tentang ketentuan berkaitan dengan bertetangga. Tetangga memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh tetangganya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk berbuat baik dengan tetangga sampai-sampai seakan-akan Nabi ingin menjadikan tetangga sebagai ahli waris bagi tetangganya. Maka Faman ihtaja ila jarihi, ketika seorang tetangga membutuhkan tetangganya, yaitu dia perlu untuk mengalirkan air fi ardihi, di tanah tetangganya, atau tempat lewat atau jalan fi milkihi, dia perlu jalan dan itu dimilik tetangganya, atau semacam itu. Fa'ala jarihi ayuhaqiqa lahu hajatahu. Maka menjadi kewajiban si tetangga untuk mewujudkan apa yang jadi hajat tetangganya. Sawa'un kanat bi'iwadin au bi'iri iwadin. Adapun pakai duit ataukah tidak pakai duit, maka itu bisa dirembuk. Boleh jadi bi'iwadin pakai uang, pakai au biroiri iwadin ataukah tanpa uang. Misalnya ya, dia perlu apa? Karena posisi tanahnya dia perlu misalnya air hujan untuk buang air hujan. Tidak boleh tidak dia cara yang paling praktis adalah lewat tanah tetangganya. Sana ada parit besar, dia di belakang. Posisinya depan belakang, nah, dia perlu bikin saluran agar air hujan yang turun di tempatnya bisa ke parit besar. Maka menjadi tetangga yang depan punya kewajiban untuk mewujudkan hajat tetangga yang belakang. Punya kewajiban untuk mengabulkan. Adapun bagaimana bentuk pengabulannya, maka longgar. Boleh jadi dia cuma-cuma, ya silahkan kamu bikin peralon lewat tanah saya, tidak masalah. Atau ya boleh lewat bayar. Nah, bayar, tidak masalah. Atau misalnya ijra'ul ma' tadi, kalau di tempat kita mungkin contohnya pipa pam, ini pipa pam. Ini mau tetangga mau berlangganan pam, tidak boleh tidak harus lewat sini. Maka tentu kewajiban ngomong kepada tetangganya, dan tetangga ini punya hak, punya kewajiban untuk mengiyakan. Nah, apakah itu bentuknya sukarela? Ya. Tentu itu satu hal yang baik, atau minta bayar, boleh. Ini saluran pam ke tempatmu, ke rumahmu lewat tanah saya, tapi kamu bayar. Nah. Kemudian tidak boleh bagi seseorang untuk mengadakan di tanah miliknya atau bangunan miliknya sesuatu yang membahayakan tetangganya. Tidak boleh membuat jendela yang melongok ke rumah tetangganya. Dia bikin rumah 3 lantai, nah. Kemudian lantai yang paling 3 itu ada jendela kok, ngelihat ke rumah sampingnya. Apalagi kalau dalam tradisi orang Arab. Kalau orang Arab kan punya tradisi bikin rumah itu plus beteng. Nah, diharapkan agar perempuan itu tidak terlalu susah. Di tempat kita kan perempuan kan susahan, cuma daerah bebasnya cuma rumah tok. Nah, keluar harus Indonesia itu kasihan sebenarnya. Nah, kalau kemudian dibikin beteng, itu daerahnya kan bebas. Ya, di rumah itu bebas, keluar rumah ya kan masa di dalam beteng, dia bisa duduk-duduk santai, lihat purnama, lihat jemurian, misalnya. Lo enggak nyaman. Nah, sama itu tetangganya bikin rumah bertingkat, dia enggak boleh bikin lubang atau apa yang itu bisa ngelongok daerah beteng rumah tetangganya, jangan ngelongok anak gadis tetangganya. Atau Kemudian tidak boleh bikin masnak pabrik di lingkungan pemukiman. Tidak boleh. Karena itu yukliku jaroh bi aswatihi, karena itu mengganggu kenyamanan tetangganya dengan suara mesinnya. Pabrik harus di luar daerah pemukiman. Atau semacam itu, ternak burung puyuh atau ternak ayam 1000 ekor. Tidak boleh di daerah pemukiman. Waduh, ada bertiup angin, waduh, pusing itu satu kampung. Atau kalau kemudian daerah padat, bakar sampah, itu mengganggu. Kalau di pelosok tidak masalah, kan? Daerah yang jarang penduduk, yang lebih banyak tanahnya daripada penduduknya, sehingga jatah penduduk itu 2 orang per 1 kilometer persegi. Kemarin ada di pondok, ada tamu dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Itu kalau dibagi antara luas tanah sama jumlah penduduk, itu 2 orang per 1 kilometer persegi. 1 kilometer persegi itu haknya jatah 2 orang. Nah, kalau kita mau bakar sampah, enggak apa-apa itu. Nah, kalau pemukiman padat, bakar sampah mengganggu. Maka meskipun lu, saya bakar sampah di tanah saya sendiri kok. Kok ribut? Nah, ya, boleh kalau kamu protes demikian, namun asapnya juga cuma di... Asapnya cuma di tanah milikmu saja, jangan izinkan asapnya itu bagi kemana-mana, itu tidak apa-apa. Loh, saya bikin kandang ayam ini di tanah-tanah saya sendiri, bambu-bambu saya sendiri. Ya, tapi kalau ada angin ya baunya juga cuma harus Anda sendiri yang menikmati, kan? Kemudian atau semacam itu. Wa idza kana bainahuma jidarun mustarak. Jika ada tembok milik bersama. Ini perbatasan, kemudian dibuatlah tembok bareng-bareng pas di batas. Daripada boros harus bikin tembok 2. Ya, di tempat kita kan modelnya tembok 2. Di batas mepet-mepet. Jadi boros ya. Semuanya biaya semuanya. Gimana kalau bikin tembok bersama? Maka dimungkinkan untuk bikin tembok bersama. Maka jika di antara keduanya ada tembok milik bersama, maka tidak boleh yatasarraf fihi, memanfaatkan tembok untuk kepentingan pribadi salah satu dari 2 tetangga tersebut, dengan meletakkan misalnya kayu di tembok tersebut. Ila indah doroh, kecuali memang ada kebutuhan vital untuk itu. Ini tembok milik bersama, dia manfaatkan mau bikin apa, gudang atau apa. Nah, daripada ini ya kayunya numpang saja di situ. Nanti bikin rumah-rumahan kecil untuk gudang misalnya, atau kayu untuk jemuran. Maka jika memang dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Kalau tidak mendesak, karena itu milik bersama, ya jangan dimanfaatkan. Ya, contoh kebutuhan mendesak, ayah taj ilahi ingda tasqif, ketika dia membutuhkan itu untuk membuat atap. Maka tetangga yang satu tidak boleh melarangnya. Ingat sabda Nabi SAW, layam nak jarun jarahu, tidak boleh tetangga melarang tetangganya yang mau menancapkan kayu di temboknya. Manakala dengan catatan Ketika tetangga ini memanfaatkan tembok tadi, itu tidak, itu sesuatu yang bermanfaat bagi baginya tanpa merugikan tetangganya. Ini dapat manfaat dan ini tidak dirugikan, maka tidak boleh dilarang. Nah, ini dapat manfaat dengan merugikan sebelahnya, sebelahnya boleh melarang. Kemudian poin bahasan yang keempat tentang turuqat, tentang hak-hak jalan. Tidak boleh mudayaqatul muslimin fi turuqatihi, menyempitkan kaum muslimin di jalannya. Dengan jualan kaki lima, atau jemur padi di jalan, atau jemur kasur di jalan. Ini mudayaqatul muslimin fi turuqatihi. Atau demonstrasi di jalan. Ini mudayaqatul muslimin fi turuqatihi. Atau kemudian walimatul urs dengan nutup jalan, ini juga mudayaqatul muslimin fi turuqatihi. Ya, ada gedung, ya pakai gedung, jangan main tutup-tutup jalan seenaknya. Jalan nimbahmu, kan? Ya, pakai gedung, sekarang udah tanya gedung, enggak nutup-nutup jalan. Ya, kalau enggak ya bikin walimah sederhana tanpa harus nutup jalan. La yajuzu ayyuhdis fi milkihi ma yudayiqu tariqa. Tidak boleh mengadakan sesuatu di miliknya yang itu menyebabkan menyempitkan jalan. Dia bangun rumah mepet habis tanah. Tanahnya mepet habis dan itu pinggir jalan. Nah, dia bikin jendela yang jendelanya itu keluar. Yang apa? Daun jendela ya. Daun jendelanya keluar. Kalau dia mau ini kemudian harus di apa? Cakak apa pakai apa? Apa? Cantolan ya. Keluar tapi lah, padahal sudah tanah sudah habis. Maka keluarnya ini kan hak jalan. Ya boleh dia gitu, namun ya, mepet. Namun masuk. Kemudian dia habis, kemudian bikin apa? Misalnya gentengnya itu ngambil hak jalan. Kalau dia mau habis ya itu harus tembok begitu saja. Tidak boleh kemudian dia ngambil hak jalan untuk apa? Untuk genteng ya, ya apa namanya? Ya, genteng tambahan ya. La yajuzu ayattakhidh mauqifan lidabatihi, tidak boleh menjadikan ya, bikin tempat parkir untuk dabatihi, hewan tunggangannya, kudanya atau mobilnya. Fitur kilmarah di jalan yang itu memang jalan yang dipakai untuk berlalu lalang orang. Kemudian jalan adalah hak semua orang, maka wajib dijaga. Min jami' ma yadurul marah alaih, dijaga dari hal-hal yang membahayakan orang yang lewat di jalan itu. Maka tidak boleh di jalan meletakkan al-mukhallafat, barang-barang bekas, wal-qumaim dan sampah. Fihi di pinggir jalan yang merupakan hak jalan atau semacam itu. Di anak iman tatul ada karena menyingkirkan gangguan dari jalan, salah satu cabang iman lah. Kok ini malah pasang gangguan di jalan? Maka ini bertentangan dengan cabang iman. Cabang iman menyingkirkan gangguan di jalan, bukan malah taruh sampah yang bau di pinggir jalan. Kemudian bab yang ke-14 tentang wadiah titipan wal itlafat dan pengrusakan. Pengertian titipan dan dalil disyariatkannya titipan. Wadiah adalah ainun benda yang diletakkan oleh pemilik atau wakil pemilik di tempat orang yang akan menjaga barang tersebut. Dan ini bila iwadin tanpa kompensasi finansial. Maka itu namanya titip barang. Kalau ada kompensasi finansial, transaksinya bukan lagi wadiah namun ijarah. Jasa jual jasa untuk penitipan sepeda motor di tempat kita misalnya. Itu ijarah, bukan wadiah. Kalau wadiah enggak pakai bayar. Dari disyariatkannya hukum asal dalam transaksi ini adalah firman Allah Ta'ala, falyu'adil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaklah orang yang diberi amanah melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan barang amanah kepada pemiliknya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakanlah tunaikanlah amanah pada orang yang memberikanmu amanah, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang khianat kepadamu. Dan dikarenakan kebutuhan sangat vital, mendesak, dan kebutuhan da'iyah mendorong lil ida, bolehnya transaksi menitipkan barang. Maka siapa yang merasa dirinya punya kemampuan untuk menjaga barang amanah, dianjurkan untuk menerima titipan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan ini diantara bentuk menolong. Bisa memudik, titip motor, titip komputer dan yang lainnya. Adapun jika seorang itu mengetahui dirinya tidak mampu untuk menjaga barang titipan, tidak boleh baginya menerimanya. Maka ini hukum berkaitan dengan masalah penerima titipan. Ya, maka hukumnya ada dua. Dianjurkan sama haram melihat dia mampu menjaganya ataukah tidak. Adapun hukum menitipkan ya, maka hukumnya mubah. Syarat sahnya penitipan hendaknya itu dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi limislihi kepada orang yang sama-sama jais tasarruf. Yang menitipkan jais tasarruf, yang menerima titipan juga jais tasarruf. Orang yang boleh melakukan transaksi. Maka seandainya ada seorang yang jais tasarruf, orang dewasa, menitipkan hartanya pada anak kecil, atau malah orang gila, atau safi, lawan dari Rashid, fa'atlafahu. Lalu si kecil tadi merusaknya. Si gila tadi malah membandingnya, malum saja gila. Fala domana, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas si kecil dan si gila. Ditafritihi gara-gara kesalahan dan kecerobohan yang nitip. Nah, maka yang disalahkan yang nitip. Lo kenapa anda titipkan sama anak kecil? Ini anak TK dititipi, komputer, komputernya rusak. Ini orang gila titipi komputer ya. Ya ini mouse-nya dibanting kayak atau apa. Yang salah anda yang menitipkan. Anda tafrit. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Wain auda as-saghiru. Seandainya yang titip anak kecil. Atau sejenisnya. Orang gila titip. Menitipkan hartanya indal akhar kepada orang yang jais tasarruf. Kalau tadi jais tasarruf kepada orang yang tidak jais tasarruf. Nah ini dibalik. Yang tidak jais tasarruf titip barang pada jais tasarruf. Kemudian rusak di tempat si jais tasarruf. Maka orang yang dititipi wajib ganti. Yang dititipi wajib ganti. Saral wadi dominan. Orang yang dititipi wajib ganti. Kenapa? Lita'adi, karena dia kurang ajar. Di mana letak kurang ajarnya? Bi'akhdi, kenapa mau diterima? Ya, karena dia lewat batas dengan menerimanya. Kenapa kok diterima anak kecil titip? dia tidak boleh menerima. Ketika kemudian dia terima, kok rusak di tempat dia, ya, maka wajib ganti. Kenapa? Karena yang menerima titipan ini dianggap taati, melampaui batas dalam bentuk menerima titipan dari anak kecil. Kemudian beberapa hukum berkaitan dengan masalah titipan. Titipan adalah amanah di tangan orang yang menerima titipan. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi jika terjadi kerusakan, ilam yufarid jika dia tidak melakukan tafrid kecerobohan. Karena barang titipan adalah amanah sebagaimana barang-barang amanah yang lain. Dan kaidah dalam masalah ini, al-amin la yatman ilam yata'adda. Yang namanya pemegang barang amanah tidak punya kewajiban ganti rugi jika dia tidak melakukan perbuatan kelewat batas atau tafrid, kecerobohan. Pernah kita bahas ya? Di kaidah fikih. Maka tidak ada kewajiban untuk mengganti kecuali melakukan ta'adi atau tafrid, kelewat batas atau ceroboh. Yang dimaksud dengan ceroboh tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Yang dimaksud dengan ta'adi adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka tafrid tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ini barang titipan, harus ditaruh di tempat aman. Ada titip komputer, makanya jangan ditaruh teras kehujanan. Harus dimasukkan ke dalam. Kok kemudian kok tidak dimasukkan di teras kehujanan rusak, maka ini tafrid. Tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, wajib ganti. Atau ta'adi, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena barang titipan ya cuma nganggur saja, nggak boleh dia hidupkan. Dia harus ngomong kalau mau menghidupkannya, ada perjanjian di awal. Titipan ya sekedar cuma titip saja, dirawatkan saja. Lah tanpa ini kemudian dia hidupkan, kena virus, nah macam-macam rusak, dia punya kewajiban untuk ganti. Kenapa? Karena ta'adi, melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Ita ta'ada alal wadi'ah, jika seorang yang menerima barang titipan itu ta'adi atau faroto, terceroboh dalam menjaganya, maka dia punya kewajiban mengganti manakala rusak, karena dia berstatus merusakkan harta milik orang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Kita wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.